Ayo dok. Ayo. Ayo. Iki lah barangnya. Lo. Cintaku sidro darah urang jihatari sang putri raja pakai bancara nu ucap cinta dap kedup hati londa peduk ka ulun pandang bodi cimagup keinget ramping lagi biola mempesona. Terima kasih.